Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Alfiyah bin Malik yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatul alaih, seperti biasanya setarkan matannya terlebih dahulu, yaitu matan seputar tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Kemudian yang terakhir adalah tanda-tanda huruf, yaitu ucapan beliau, siwahumal harfu ka halwa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Jadi seputar tanda huruf dan seputar tanda fi'il mudhari'. Tafadhal barakallahu fiik. Dan tanda isim, tanda fi'il. Kita lanjutkan barakallahu fiik yang berikutnya, disimak baik-baik. Qala al-mu'allif ashabahullah Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala qulu siwahuma, selain keduanya yaitu al-harfu huruf, ad-dhamir fi siwahuma ya'ud al-ismul fi'il. Kata ganti pada huma itu kembali kepada isim dan fi'il. Kembali pada isim dan fi'il. Jadi selain isim dan fi'il adalah huruf itu ya. Wal harfu huwa alladhi la yaqbal alamat al-ism wa la alamat al-fi'l. Masyaallah. Huruf itu adalah suatu kata yang tidak menerima tanda-tanda isim, tidak pula menerima tanda-tanda fi'il. Itu huruf. Paham ya? Huruf di sini sudah kita lewati berkali-kali. Bukan huruf mabani tapi huruf ma'ani. Karena huruf mabani kita tidak membahasnya. Huruf mabani, huruf hijaiyah kita akan bahas. Karena huruf hijaiyah masing-masing huruf tersebut tidak memiliki makna sampai terbangun. Terbangun menjadi suatu kata baru bisa. Ya kan? Naam, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Maknanya enggak ada. Tersusun menjadi suatu kata baru ada maknanya. Jabalun, gunung, kolamun, pena. Karena tersusun. Qaf, lam, mim. Sehingga huruf di sini huruf apa Abdullah? Mabani atau ma'ani? Huruf yang kita bahas sekarang ini huruf apa ini? Ma'ani. Huruful ma'ani. Kita lihat. Jadi kata beliau huruf itu adalah enam sesuatu atau suatu kata yang tidak menerima tanda-tanda isim dan tidak menerima tanda-tanda fi'il. Sudah kita lewati dulu dalam jurumiyah, mutamimah, kotor nada. Tandanya dikenal dengan alamatun adamiyah. Alamatun adamiyah. Yaitu tanda yang tidak menerima tanda gitu loh. Maksudnya bagaimana? Tandanya apa? Ya enggak menerima tanda. Enggak menerima tanda-tanda isim, tidak pula menerima tanda-tanda fi'il. Dikenal dengan alamatun adamiyah. Sumiyat adamiyatan li adami qabuli alamatil ism wa li adami qabuli alamatil fi'il. Kita lewati dulu ya. Dinamakan dengan adamiyah karena dia tidak menerima tanda-tanda isim, tidak pula menerima tanda-tanda fi'il. Kita lanjutkan. Qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, al-jim alamatuha nuqtatun min asfal. Masyaallah. Dipermisalkan bagaikan apa? Ha nanti. Ya, sebelum kita baca antumnya ha. Ha itu kan enggak ada titiknya kan? Kalau kha ada titik di atas, jim di bawah. Berarti ha itu tandanya apa? Ada muqabili nuqtah la fawq wala taht. Tidak menerima titik, tidak di atas, tidak di bawah gitu loh. Dipermisalkan seperti huruf. Huruf itu tandanya tidak menerima. Maksudnya bagaimana? Tidak menerima tanda fi'il, tidak pula menerima tanda isim. Kita lihat. Qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, Al-jim alamatuha nuqtatun min asfal. Jim tandanya ada titik di bawah. Wal kha alamatuha nuqtatun min fawq. Kha tandanya ada titik di atas. Wal ha laisa laha alamatun. Masyaallah. Sedangkan ha tidak punya tanda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ha itu kan enggak ada nuqtah, enggak ada titiknya. Tidak di bawah, tidak pula di atas. Fa anta idza ja'alta lil ismi alamatan walil fi'li alamatan, maka engkau apabila telah menjadikan isim itu ada tandanya, fi'il juga ada tandanya, wa qulta, dan engkau mengatakan al harfu ma la alamata lahu. Paham ya? Kemudian kau mengatakan huruf itu adalah apa? Apa-apa yang dia itu tidak menerima tanda itu loh. Tidak punya tanda padanya, itu huruf namanya. Mafhum insyaallah? Jadi huruf itu tidak memiliki tanda. Kita lihat sini. Tabayyana, maka nampaklah. Wa na'am, anna alladhi la yaqbal alamatil ism wa la alamatil fi'il tabayyana annahu harfun. Maka nampaklah bahwasanya yang tidak menerima tanda terhadap isim dan yang tidak menerima tanda terhadap fi'il, nampak bahwasanya itu adalah apa? Huruf. Mafhum Abdurrahman? Na'am, jelas sekali penjelasannya ini. Dulu yang pernah kita sebutkan mengenai dipermisalkan bagaikan huruf ha, ini ternyata di sini rujukannya di sini. Faedahnya. Paham ya? Jadi nanti kalau antum mau jelaskan di tingkatan-tingkatan yang paling bawah misalkan, jadi huruf itu dipermisalkan seperti huruf ha. Ha itu tandanya apa? Adamu qabuli nuqtah. Naam. Barakallahu fiik, fawqiyah au adamu qabuli naam nuqtah tahtiyah. Paham ya? Dia tidak menerima titik di atas, tidak pula menerima titik di bawah. Paham ya? Seperti itu. Paham ya? Jadi tandanya seperti itu. Kalau antum merujuk, rujukannya ini. Naam. Idzan, jika demikian, al-harfu alamatuhu adamiyyatun la wujudiyyatun. Masya Allah. Maka huruf itu tandanya adalah adamiyah. Adamiyah itu tidak ada. Tidak menerima. Tidak menerima, tidak ada. Tidak ada tanda seperti isim atau seperti fi'il. Tidak menerima tanda isim, tidak menerima tanda fi'il. La wujudiyah, bukan tanda yang nampak. Jadi tandanya enggak nampak. Makanya pantunnya ini dihafal, pantun setelahnya dihafal nanti ya pantunnya ya. Ma'ruf dan masyhur dan sering disebutkan. Bima'na anna la yaqbal alamatul ism wa la alamatul fi'il. Maknanya bahwasanya dia itu enggak menerima tanda-tanda isim, tidak pula menerima tanda-tanda fi'il. Walihada qala al-Hariri fi Mulhatul I'rab, kitabnya bagus, kitab Mulhatul I'rab. Di situ bentuknya pantun. Na barakallahu fikum, al-Hariri mengatakan na barakallahu fikum awa mengatakan wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun alamah. Ini bagus sekali pantunnya ini. Nah, pantunnya bagus sekali. Wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun alamah. Huruf itu adalah sesuatu yang dia itu tidak punya tanda gitu loh. Dia tidak punya tanda padanya. Maka na'am barakallahu fiik, ikutilah ucapanku, engkau akan menjadi orang yang tahu. Paham ya? Nah, tahu apa? Tahu tandanya. Tanda huruf apa? Tanda huruf adalah adamiyah. Tidak menerima. Tidak menerima apa penjelasannya? Adamu qabuli alamatil ism wa adamu qabuli alamatil fi'il. Tidak menerima tanda-tanda isim dan tidak menerima tanda-tanda fi'il. Itulah tandanya. Wal harfu ma laysa lahu alamah faqis ala qawli takun alamah. Huruf itu adalah apa? Yang dia itu tidak memiliki tanda. Huruf itu yang dia tidak memiliki tanda. Maka ikutilah ucapanku, itu jadi tandanya. Jadi tandanya adalah tidak menerima tanda fi'il, tidak pula menerima tanda isim. Fa idza qulta, apabila kau katakan qad qamatish shalah, fa inna qad harfun qad min huruf wa qama fi'il dan qama fi'il li'annahu qabila ta'tan sakinah, karena qama masih menerima ta'tan sakinah. Qamat berarti menerima tanda fi'il kan? Ayo na'am. Wassalatu ismun, salat ini isim. Kenapa? Li'anna fiha al ta'rifiyah. As-salatu, karena dia di situ ada al ta'rifiyah. Sedangkan qad enggak nerima. Enggak ada qad, antum kasih tanda al qad enggak bisa. Atau qadun enggak bisa juga tanwin. atau qadin, enggak bisa juga. Faham ya? Tanda fi'il misalkan, na'am saqad misalkan atau saufa qad, enggak bisa juga. Naam seperti itu. Berikutnya, fal'an al-harfu alamatu adamul alamah, masyaallah. Maka sekarang kesimpulannya, naam huruf itu adalah apa? Adalah adamul alamah, yaitu tidak ada tanda. Naam. Wa hadha yushbihu qauluna ahyanan. Ini kadang-kadang menyerupai ucapan kita, ad-dalil adamud dalil. Dalilnya mana? Tidak ada dalilnya. Nah, dalilnya tidak adanya dalil. Faham belum? Nah, barakallahu fiik. Contohnya apa contohnya? Contohnya nah barakallahu fiik, isim kenapa isim itu kok mu'rab ya? Li'anahu asl wal asl la yus'al. Isim itu kenapa mu'rab? Karena dia asal, hukum asal isim itu mu'rab. Sedangkan kalau hukum asal itu enggak ditanyakan itu loh. Wa inna ma yus'al idza kana kharaja 'anil asl, ditanyakan kalau keluar dari asalnya. Kenapa kok isma benih ya itu? Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Seperti itu ya. Jadi kalau ini ungkapannya kadang-kadang seperti ucapan sebagian orang ad-dalil 'adamud dalil. Dalilnya tandanya itu tidak menerimanya tanda itu. Qaluhu ka hal fi wa lam hadhihi thalathu huruf mathala bihal mu'allif. Ini tiga huruf yang mu'alif mencontohkan dengannya. Minha diantaranya mahuwa khasun wa minha mahuwa amun. Diantaranya tiga huruf tersebut ada yang khusus, ada yang umum. Maksudnya itu khusus apa? Khusus masuk pada nam isim misalkan. Khusus masuk pada fi'il misalkan. Ada yang umum, bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il, itu maksudnya. Kita lihat. Fahal amatun, hal ini umum. Tadkhul asma wa alal af'al. Masuk pada isim, masuk pada fi'il. Ya enggak? Hal zaitun qa'imun, isim. Hal zaitun qa'imun. Hal qama Muhammadun, masuk pada fi'il. Wa fi khasatun tadkhulu alal asma faqat. Perhatikan ini. Fi secara khusus masuk pada isim saja. Bisa dipahami ini Abdurrahman? Fi huruf jar kan itu masuk hanya pada isim saja, tidak masuk pada fiil wala masuk pada huruf yang semisalnya. Itu gimana itu Abdullah? Ada hadis hatta ma taj'al fi mraatik, fi mraatik, ada fi-nya itu dua, double fi-nya. Katanya fi enggak masuk pada huruf. Itu enggak bisa double fi mraatik. Fi lagi setelahnya. Apa? Fi beramun fi ini kan huruf ya, masuk pada huruf yang semisalnya atau tidak? Huruf bisa masuk kepada huruf yang semisalnya enggak? Enggak. Itu fi muratik, fi-nya dua. Itu fi yang kedua aslinya apa? Famun. Itu termasuk apa bernamanya Turaman? Termasuk fi itu termasuk apa kemarin? Asma sittah. Kalau sudah tingkatan alfiyah asma sittah Abdurrahman. Asma sittah ya. Fi, fu, ya. Nan hadza fuka, ra'aitu faka, nadartu ila fika. Nah, fi itu kelihatan double tapi fi yang kedua itu isim. Bukan huruf itu loh ya. Naam. Itu dulu dipakai tebak-tebakan biasanya. Katanya fi ini enggak masuk pada huruf. Ini kok masuk pada huruf? Fi. Kita katakan fi yang kedua itu bukan huruf tapi isim. Paham ya? Naam, seperti itu. Li'anna min hurufil jar, karena fi di sini huruf jar khusus masuk pada isim. Walam khasatun aywa, dan lam juga khusus tadkhul af'al. Khusus masuk pada fi'il saja lam ini. Enggak masuk pada isim wala masuk pada huruf yang semisalnya. Masuknya hanya pada fi'il. Nah, jadi enggak bisa lam zaidun, enggak bisa. Lam fi enggak bisa. Wa 'alal fi'il mudhari' khassah, dan itu pun lam, perhatikan ya. Lam ini walaupun khusus pada fi'il itu pun masih khusus lagi. Yaitu pada fi'il mudhari' saja. Lam tadhhab, lam ajlis, lam yaqra, tidak masuk pada fi'il amar wala fi'il madhi. Lam qoma ada? Kesan? Lam qoma atau lam kum ada? Enggak ada, masuknya hanya fi'il mudhari' saja. Lam adhhab, lam ajlis, lam angdur. Nah, masyaallah. Jadi bisa dikatakan khassatul khassah itu. Paham ya? Jadi dia itu khusus untuk sesuatu yang khusus lagi itu loh. Bisa dipahami ya? Nah, sudah khusus untuk fi'il, tambah khusus lagi fi'il yang mudhari' itu loh. Mafhum Abdullah? Abdullah? Mafhum? Eh? Mafhum malala? Ayo. Kita lanjutkan. Fal mu'allif rahimahullah ta'ala nawwa'al amtsilah masyaallah. Mu'allif di sini na'am nawwa'al amtsilah menyebutkan contoh dengan cara bermacam-macam. Nawwa'a maksudnya memberikan contoh dengan contoh yang tidak satu macam gitu loh. Ya, dengan contoh yang bermacam-macam. Yaitu hal, fi, lam. Kelihatannya tiga, ternyata tiga ini ada penjabarannya. Kalau hal itu sifatnya apa? Mustarok, bisa masuk pada fi'il, bisa masuk pada isim. Kalau fi sifatnya khusus, mukhtas, masuk hanya pada isim. Kalau lam itu sifatnya mukhtas juga, dikhususkan masuk hanya pada fi'il. Itu pun fi'il mudhari, khasatul khasah. Naam. Kita lihat lagi. Tujuannya kenapa beliau menyebutkan contoh dengan bermacam-macam contoh? Liyushira ila annal harfa yakunu mukhtassan wa yakunu mustarakan. Untuk memberikan isyarat bahwasanya huruf itu kadangkala ada yang khususkan, ada juga yang mustarak, bisa berserikat, kegunaannya bisa bersamaan. Wal ghalib, dan kebanyakannya, ini kaidah nih ya. Kaidah aghlabiyah dihafalkan biasanya ya. Wal ghalib, dan kebanyakannya annal hurufa al mustarakah la ta'malu. Naam sahih. Kebanyakannya itu kalau huruf mustarakah, huruf yang bisa dipakai untuk fi'il, bisa masuk pada fi'il, bisa masuk pada isim, itu kebanyakannya tidak beramal. Tidak merofakkan, wala menasabkan, wala menjazmkan, wala mengejarkan, itu maksudnya. Faham? Makna tidak beramal ini paham Abdurrahman ya? Jadi tidak merofakkan, wala menasabkan, wala mengejarkan, wala menjazmkan, maksudnya la tu'athir bisyai, enggak pengaruh sama sekali. Oh ya? Nah, tidak memberikan pengaruh sama sekali. La tu'athir bisyai, tidak memberikan pengaruh pada sesuatu apapun. Wa annal huruf al mukhtassah, sedangkan huruf yang mukhtassah, huruf yang dikhususkan, ta'mal, seringnya beramal. Fi, huruf jar, khusus enggak? Khusus pada isim. Apa amalannya? Mengejarkan gitu loh. Karena khusus. Sekarang lam, khusus enggak? Khusus pada fi'il, apa amalannya? Menjazmkan kan gitu. Sedangkan hal, apakah hal itu beramal? Tidak, karena mustarak. Coba, hal zaitun qa'imun, zaitun ada hal atau enggak ada hal, tetap zaitun gitu loh. Enggak ada pengaruh sama sekali. Mafhum ya san? Hal zaitun qa'imun, apakah zaitun marfu gara-gara hal? Bukan. Hal itu tidak memberikan pengaruh sama sekali. Nah, barakallahu fi. Kemudian dimasukkan fi'il contohnya. Hal yadhhabu Muhammadun? Apakah Muhammad mau pergi? Nah, yadhhabu marfu, tapi bukan karena hal itu loh. Jadi hal itu tidak berfungsi sama sekali. Kenapa? Kaidah aghlabiyahnya karena dia huruf yang mustarak. Sehingga aghlabiyahnya, kebanyakannya, huruf yang mustarak itu tidak beramal. Tidak mengejarkan, wala menasabkan. Tidak pula menjazmkan, wala merofakkan. Mafhum? Wujuduha ka'adamiha, itu kaidahnya. Wujudnya itu bagaikan gak adanya. Itu. Maksudnya itu dalam hal amalan atau mengamalkan, dia itu wujudnya bagaikan gak adanya. Ada gak ada, tetap marfu' setelahnya misalkan. Kita lihat di sini. Dia tambah jelas. Qalu hal, ucapan beliau hal. Harfu istifhamin, hal huruf istifham. Lakin hala ta'amal, tapi yang enggak beramal. Kenapa enggak beramal? Nah, wala takhtassu bil ism, dia tidak khusus masuk pada isim. Wala bil fi'il, tidak pula khusus masuk pada fi'il. Berarti mustarakan. Fahiya mustarakatun, maka dia mustarakah. Berserikat, bisa digunakan secara umum. Masuk pada fi'il, na'am. Masuk pada isim, iya. Tapi tidak khusus. Fatadkhulu alal ism fatakul, maka kadangkala masuk pada isim, engkau ucapkan hal zaidun qa'imun. Coba antum lihat kalimat hal zaidun qa'imun. Zaidun di situ marfu atau tidak Abdullah? Marfu enggak? Marfu. Apakah marfunya gara-gara hal? Bukan. Ada hal atau enggak ada hal, tetap marfu sebagai mubtada'un marfu'un bil ibtida', amilnya ma'nawi. Iya kan? Amilnya ma'nawi kan nampak di situ. Bukan karena hal. Ayo na'am. Wa tadkhulu al fi'il, dan terkadang masuk pada fi'il hal itu. Fatakul, engkau katakan hal fahimta, apakah kamu paham? Hal fahimta, nah sekarang fahimta, mabni enggak? Mabni berarti hal enggak ada pengaruh sama sekali gitu loh ya. Paham ya? Tidak merofakkan, wala menasabkan, wala menjazmkan, wala mengejarkan. Kenapa? Karena termasuk huruf mustarakah, itu jawabannya. Mafhum Abdurrahman? Ya, berikutnya. Walakin hala tu'athir syai'an, akan tapi dia tidak berikan pengaruh sedikit pun tidak memberikan pengaruh sedikit pun ta'asir itu pengaruh ya. Wa hadha huwal ghalib, inilah kebanyakannya fil huruf al mustarakah, inilah kebanyakannya daripada huruf-huruf yang mustarakah, huruf yang bisa digunakan, yang bisa digunakan untuk ini, untuk itu, masuk pada fi'il, masuk pada isim, itu kebanyakannya apa? Tidak beramal kalau mustarakah. Paham? Yang beramal itu kan huruf yang khassah atau mukhtassah. Paham ya itu? Kita lihat. Taqul, engkau katakan, hal ta'lamu anna fulanan qad bada'a bidirasati alfiyah bin Malik? Apakah kamu tahu bahwasanya sepulan sudah memulai mempelajari alfiyah bin Malik? Fahal huna lam tu'athir fil fi'il syai'an, masyaallah. Hal di sini tidak memberikan pengaruh sedikit pun pada fi'il. Ya enggak? Fi'ilnya kan ta'lamu. Apakah ta'lamu marfu gara-gara hal? Bukan, ta'lamu fi'lun mudhari'un marfu'un bi apa isan? Marfu'un kenapa? Fi'il mudhari'. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu'nya? Alasannya? Awa litajarrudihi, tajarrud amilnya ma'nawi juga. Litajarrudihi anin nasibul jazm, karena kosongnya dari penasab dan penjazm. Wa mithl hal lanafiyah, masyaallah. Contoh yang lain. Contoh seperti hal itu lanafiyah. Lanafiyah bukan nahiyah, ingat-ingat bedakan. Lanafiyah, kalau lanahiyah menjazmkan jelas, la tadhab, la tadkhul, la taqra, la tangdur. Tapi kalau lanafiyah, lanafiyah itu seperti hal. Fahiya mustarakatun, maka lanafiyah ini mustarakah, berserikat, umum sifatnya, bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Taqul la rajulun fil baiti wala imra'atun. Iya enggak? La rajulun fil baiti wala imra'atun. Rajulun marfu, bukan karena la. Tapi kan ini mutada, Ustaz. Mutada kok boleh ya nakirah? Wah, antum jawabannya. Katanya enggak boleh mutada itu nakirah. Nah, siapkan Abdurrahman. Siapkan Abdullah. Rajulun ini kan mutada kan? Paham ya? Nah, kalaupun tidak dikatakan mutada, isim lah kan. Cuman aslinya mutada, kenapa nakirah boleh gitu loh. Mendatangkan dengan nakirah, kok boleh kenapa? Ewa. Namanya musawwir, karena adanya musawwir, faktor yang memperbolehkannya. Apa faktornya situ, ingat gak? Bukan nakirah maksudnya, bukan? Enggak, bukan itunya. Karena kenapa kalau disitu diperbolehkan posisinya dia mubtada, lanya tidak beramal sama sekali, kok bisa nakirah gitu loh. Karena ada musawwir, musawwirnya apa kemarin? Karena didahului oleh penafian, caranya gitu. Sabaqahu bin nafi, kalau didahului nafi boleh walaupun tidak nakirah, enggak masalah. Nah seperti itu. Bisa dipahami ya, jangan terlewati semuanya ya. Jadi mutada itu pada asalnya harus ma'rifah. Fa in jaa'a bil lafdz nakirah, kalaupun datang dengan lafadz nakirah itu pasti di sana ada musawwighun, misal musawwighat, ada faktor yang memperbolehkan. Di antaranya apa? Didahului oleh nafi. Nah. Wa taqul la yaf'alu fulanun kadza wa kadza. Si fulan tidak melakukan seperti ini, demikian dan demikian. La di situ tidak pengaruh sama sekali. Yaf'alu marfu bukan gara-gara la. Tapi marfu'nya sejak awal, adalah atau enggak adalah tetap marfu' dia yaf'alu. Mafhum? Sehingga tidak memberikan pengaruh sama sekali. Walidzalika la ta'mal, oleh karena itu tidak beramal. Mafhum soalnya Abdullah? Mafhum? Jadi kesimpulannya huruf mustarakah sama huruf mukhtassah itu yang sering beramal yang mana Abdurrahman? Yang mukhtassah atau yang mustarakah? Yang sering beramal? Mukhtassah. Adapun yang mustarakah seringnya tidak beramal. Nah, seperti itu. Qalu fi, ucapan beliau fi harfu jarrin wal jar min alamatil ism. Dia huruf jar, sedangkan jar itu termasuk tanda-tanda isim. Fahiya khasatun bil ism, masyaallah. Ini fi ini khusus pada isim, karena khusus dia beramal atau tidak? Karena dia khusus beramal enggak? Beramal. Apa amalannya? Wa ta'malu fihil jar. Ya, dia mengamalkan yaitu apa? Mengejarkan isim yang datang setelahnya. Qalu lam ta'malul jazm, masyaallah. Ucapan beliau lam, dia juga beramal apa? Jazm, menjazmkan fi'il setelahnya. Wal jazmu min alamatul fi'il. Sedangkan jazm itu termasuk tanda-tanda fi'il. Idan jika demikian hiya mukhtasatun bil af'al, dia khusus pada fi'il. Wa misluha lanahiyah. Contohnya lanahiyah, khusus atau umum ini? Lanahiyah ini ihsan. Khusus atau umum? Khusus. Karena tidak ada masuk pada isim lanahiyah. Yang masuk pada isim atau fi'il itu lanahiyah, bedakan. Nah, fa hiya khassatun bil fi'il mudhari'. La ini khusus hanya fi'il mudhari'. La amr wala madhi. Enggak masuk pada fi'il amr, tidak pula masuk pada fi'il madhi. Walihada ta'malu fihi al-jazm. Oleh karena itu dia beramal menjazmkan. Mafhum? La tadhhab, la taqra, la tangdur, la tajlis, la tujalis. Ya kan, seperti itu. Kita ambil sedikit lagi. Idan jika demikian, yatabayyanu min tamsil mu'allif bil amsil salasah. Nampak jelaslah dari contoh mu'allif dengan apa? Pemberian contoh mu'allif dengan tiga contoh tersebut. Annal hurufa minha ma huwa amilun. Bahwasanya huruf-huruf itu ada yang beramal, misal fi wa lam, wa minha ma huwa ghairu amil. Di antaranya juga ada yang tidak beramal, misal seperti hal. Wa minal huruf ma yakhtassu bil ism, dan juga ada di antara huruf yang khusus untuk isim, misal fi, seperti fi. Wa minha ma yakhtassu bil fi'il, ada juga yang khusus pada fi'il, misal lam, seperti lam. Wa minha ma huwa mustarakun, ada juga yang mustarak, berserikat kepada dua-duanya. Bisa masuk pada fi'il, bisa masuk pada isim umum sifatnya, seperti hal. Nah, sekarang yang antum perlu garis ini. Wa hadhil qa'idah, dan kaidah ini, a'ni yang aku inginkan, anal mukhtassa bil ya'mal wal mustarak la ya'mal, bahwasanya yang khusus itu beramal, yang berserikat atau mustarak itu tidak beramal, hiya aghlabiyyatun. Kaedahnya ini aghlabiyah. Berarti ucapan aghlabiyah itu kebanyakannya. Ada enggak yang keluar dari kebanyakan itu? Ada gitu loh. Kadang-kadang mustarak pun tidak beramal misalkan. Kadang-kadang mustarak pun apa? Beramal. Yang mukhtas pun tidak beramal. Itu kadang-kadang. Paham ya? Cuman kebanyakannya. Yang mustarak itu tidak beramal. Yang mukhtas yang beramal itu kebanyakannya. Kadang-kadang keluar dari hukum banyak tadi itu. Nah, kita lihat sini. Walaysat muttaridatan, bukan kaedah yang pasti dan akurat. Lam ya, bukan kaedah yang pasti dan akurat, tapi kaedah kebanyakannya. Makanya kalau dalam ilmu bahasa Arab seringnya antum jumpa itu, aghlabiyah, aghlamiyah, wal ghalib, itu seringnya. Kebanyakannya. Faqat tujatu asya' khasah wala ta'mal. Terkadang dijumpai sesuatu yang khusus tapi enggak beramal itu loh. Khusus, sudah khusus tapi enggak beramal. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Naam. Seperti apa contohnya? Ada huruf khusus masuk pada isim tapi tidak beramal. Sin. Sin khusus masuk pada fi'il atau isim juga masuk? Ihsan. Sin. Saufa. Khusus atau umum? Khusus tapi beramal tidak? Beramal tidak? Tidak beramal. Saufa yakra'u. Tidak ada. Saufa yakra'a. Paham ya? 6. Saat habu, gak ada saat haba. Padahal khusus, berarti keluar dari ghalib. Keluar dari kaidah ghalib, aghlabiyahnya. Bisa dipahami Abdullah? Ewa na'am, barakallahu fiik. Al. Ewa na'am. Al. Tanda khusus atau umum itu, Abdurrahman? Khusus masuk pada isim. Tapi apakah mengubah marfu, mansub, majrur? Enggak. Iya enggak? Al-qalamu. Yang membuat dia marfu bukan karena al, bukan. Mafhum. Jadi ini keluar dari kaidah. Kata beliau di sini, kadangkala ada sesuatu yang khusus tapi enggak beramal tadi itu di antaranya. Sin, saufa, al. Ayo na'am. Mafhum. Ayo na'am. Wa asya'a 'amah wa ta'mal, ada juga sesuatu yang umum tapi beramal. Kadangkala seperti itu. Maksudnya dia barakallahu fiik bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il, tapi dia beramal itu ada juga kadangkala. Paham ya? Sama seperti itu. Contohnya apa? Contohnya. Contohnya apa? Contohnya. Kalau dari lafaz tok lah, tapi bukan maknanya. Lafaz tok man. Man itu kan bisa, lafaz man itu bisa masuk pada isim, masuk pada fi'il. Paham ya? Tapi kadang-kala beramal man itu, walaupun umum. Contohnya apa? Man ya'mal su'an yujzabih. Pakai man tapi beramal menjazmkan. Man syartiyah. Yang masuk pada isim, man anta? Masuk kan pada isim? Itu kadang-kadang berarti kaidah ini benar ya kata beliau, aghlabiyah. Kebanyakannya huruf yang mustarok itu tidak beramal, sedangkan yang muhtas itu yang beramal, itu kebanyakannya. Tapi kadang-kadang keluar dari hukum yang kebanyakan ini, ada juga yang khusus malah apa? Tidak beramal, yang umum malah beramal. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.